Vidang Firmani di channelku. Nyanyi apa iki? Nyanyi anu Citra versus Klutuk. Ayo wis. Oke. Oke. Gantian iki nyanyi lho, Mbak. Yo. Oke. Okay. Yo. Nanti yang sono joget juga ya. Sunset.